يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji silsilah rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang akan kita mulai dengan Thalathatul Usul. Beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah kita kenal semuanya, salah seorang ulama al-mujaddid wal-mujahid. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di satu kota yang bernama Uyainah. Kota ini sekarang adalah bagian selatan dari kota Riyadh, yakni ibu kota Saudi Arabia. Beliau tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu dan keluarga yang saleh. Bapaknya sendiri adalah seorang qadi, seorang hakim. Artinya bapaknya juga memang salah seorang ulama pada waktu itu. Karena untuk diangkat menjadi seorang qadi tentunya harus memiliki ilmu, ya. Harus memiliki ilmu yang mendalam. Iya. Jadi dari kecil beliau sudah belajar kepada bapaknya sendiri, ya. Terutama dalam fikih madhab Hambali. Karena di Najd pada waktu itu terkenal dengan madhab Hambali. Meskipun dalam akidah mereka pada waktu itu kebanyakannya adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan juga beliau menghafal Quran sejak kecil kepada bapaknya. Iya. Lalu beliau kemudian pergi ke Makkah dan Madinah. Tujuan awalnya untuk melaksanakan haji dan berziarah ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus untuk menuntut ilmu kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di kota Makkah dan Madinah. Demikian pula beliau pergi ke Ahsa, juga ke negeri Irak, untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di sana. Selama beliau menuntut ilmu, beliau banyak menelaah kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, juga kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, yang mana sudah dikenal bahwasannya kedua ulama ini sangat kuat, ya, berpegang teguhnya dengan akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidatu salafus saleh, akidatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Ini diantara hal yang sangat mempengaruhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian beliau kembali ke kampungnya, memulai dakwah di sana, sehingga dakwahnya didengar oleh Amir Kota Uyainah. Ya. Amir Kota Uyainah yaitu Ibnu Muammar. Ya. Dan Ibnu Muammar memberikan dukungan kepada beliau, sehingga pada waktu itu Imam Ibnu Muammar dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu taala sempat menghancurkan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan, ya, seperti kuburannya Zaid bin Khattab, ya, yang diagungkan oleh penduduk Najd waktu itu, ya, dan dihancurkan oleh beliau, ya. Beliau berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai suatu hari datang berita dari penguasa Al-Ahsa yang biasa memberikan sejumlah harta kepada Ibnu Muammar, penguasa Uyainah. Dia mengancam, kalau engkau tidak mengusir Muhammad bin Abdul Wahab, maka saya tidak akan lagi memberikan upeti, ya, sebagaimana biasa saya berikan. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menenangkan beliau dan menasihati beliau bahwasannya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal akibatnya. Ya. Akan tetapi pada akhirnya beliau diusir. Beliau diusir dari Uyainah. Kemudian beliau pergi ke Dir'iyah. Pergi ke rumah salah seorang muridnya di Dir'iyah. Orang-orang di Dir'iyah telah mendengarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, termasuk amirnya. Amir Ad-Dir'iyah, Al-Imam, Al-Amir, Muhammad bin Sa'ud rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau telah mendengarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Iya. Namun sebelum beliau mendengarkan berita tentang kedatangan Syekh, ternyata istrinya telah mendengarkan lebih dahulu. Istrinya Al-Imam Muhammad bin Sa'ud rahimahullahu ta'ala telah mendengarkan kedatangan Syekh Muhammad ke negeri mereka. Iya. Dan dia telah mengetahui tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Sehingga awal kali Al-Imam Muhammad bin Sa'ud Al-Amir menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari nasihatnya istri, ya, dari nasihat istrinya. Ya. Lalu kata Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, kalau begitu undang beliau kemari. Undang beliau kemari. Tapi kata istrinya, tidak. Engkaulah yang datang ke sana, agar orang tahu engkau memuliakan beliau. Pada akhirnya Imam Muhammad bin Sa'ud datang menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, dan beliau menjelaskan kepadanya tentang dakwah beliau dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Muhammad bin Sa'ud pun berjanji untuk mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dari situlah beliau mulai, ya, mengajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Salafus Salih, ya, sehingga akhirnya tersebar, ya, dan sampai-sampai mereka bisa membentuk sepasukan jihad untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Sehingga pada akhirnya kekuasaan Imam Muhammad bin Sa'ud yang tadinya hanya sebatas kota Dir'iyah itu sudah bisa mencakup Najd seluruhnya. Najd seluruhnya itu luas, ya. Mencakup Riyadh, Qasim dan yang sekitarnya. Sampai pada akhirnya mereka bisa menguasai Makkah dan Madinah. Yang pada waktu itu Makkah dan Madinah dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bid'ah-bid'ah. Ya, karena banyaknya orang-orang sufi yang berkeliaran di sekitar Makkah dan Madinah, dibersihkan, ya, diratakan kuburan-kuburan dengan kekuatan senjata. Ini sekilas tentang dakwah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang ringkasnya berdirilah kerajaan Saudi Arabia yang kita kenal sampai hari ini. Baik. Ini sekilas biografi penulis kitab yang akan kita kaji insyaallah taala. Ya. Dan mengapa kita pilih risalah-risalah beliau? Sebab risalah-risalah beliau telah diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Dan memang beliau punya metode yang mudah untuk menjelaskan akidatul tauhid. Dan beliau menulis dalam risalah-risalah yang terpisah. Ini ciri penulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau tidak mengumpulkan dalam satu kitab semua permasalahan, tetapi beliau menuliskan dalam risalah-risalah yang terpisah. Sehingga jadilah kitab-kitab itu berjenjang, ya, untuk kita mempelajarinya. Ada yang ringan, ada yang berat. Iya. Maka insyaallah taala kita mulai dari kitabnya yang paling ringan, ya, salah satu yang paling ringan yaitu Salasatul Usul. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik setelah selesai Salasatul Usul kita lanjutkan dengan risalah-risalah beliau yang lainnya. Ya. Ada risalah Al-Usulus Sittah, ada risalah Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, ada risalah Ila Ahlil Qasim, ya, surat beliau kepada Ahlil Qasim, ya, Kitabu Tauhid yang sudah terkenal, Qawaidul Arba, ya, Sittatu Mawadi Minas Sirah, dan yang lainnya. InsyaAllah ta'ala kita akan menjelaskan secara berseri, ya, silsilah risalah-risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita mulai dari kitab Salasatul Usul. Adapun metode kita tidak membaca satu syarah tertentu, ya. Meskipun para ulama banyak menulis syarah, ya, khusus kitab Salasatul Usul itu ada syarahnya Syekh bin Baz, ada syarahnya Syekh Utsaimin. Sebelum Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin ada syarahnya Syekh Abdul Rahman bin Qasim An-Najdi. Kemudian ada syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian ada syarahnya Syekh Saleh Al-Syekh. Dan yang lainnya banyak sekali. Banyak sekali syarah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kitab Salasatul Usul menunjukkan pentingnya kitab ini dan kedudukannya di tengah-tengah para ulama. Iya. Dan sampai hari ini masih diajarkan oleh para ulama kibar, ya, ulama-ulama besar di dunia ini sampai hari ini masih mengajarkan Salasatul Usul wa Adillatuha. Iya. Karena pentingnya kitab ini. Taib. Tapi kita tidak mengambil salah satu syarah, ya, tetapi kita fokuskan kepada matan. Kita fokuskan kepada matan, kemudian kita rangkumkan faidah-faidah dari beberapa kitab para ulama. Ya, di antaranya syarah Syekh Utsaimin, kemudian syarah Syekh Saleh Al-Syekh, syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, syarah Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya. Apa yang bisa kita rangkumkan kita akan sebutkan rangkumannya dari syarah tersebut. Baik. Kitab ini beliau beri nama dengan Salasatul Usul wa Adillatuha. Yang benar yang mana? Salasatul Usul atau Al-Usulul Salasah? Atau sama aja? Hah? Sebenarnya yang benar yang mana? Salasatul Usul atau Al-Usulul Salasah? Atau sama saja? Ada yang tahu? Hah? Fadal? Taib, ahsan, barakallahu fiik. Ini sebenarnya adalah dua kitab yang berbeda. adalah dua kitab yang berbeda. Thalathatul usul dan al-usulu thalathah. Ya. Perbedaannya, thalathatul usul itu memiliki tiga muqaddimah yang sangat penting sekali. Adapun usulu thalathah itu langsung kepada isinya. Namun hakikatnya sama. Untuk menjelaskan tentang al-usulu thalathah, tiga landasan utama, tiga usul, tiga pokok di dalam akidah Islam, yaitu mengenal Allah, nabinya, dan Islam. Iya. Hanya bedanya al-usulu thalathah itu lebih tipis, lebih sedikit, dan beliau sebutkan dalam bentuk tanya jawab. Iya. Dan tidak ada muqaddimah di situ. Jadi yang akan kita kaji adalah thalathatul usul, yang dimana di situ ada tiga muqaddimah yang sangat penting, insyaallah taala akan kita bahas satu persatu. Baik. Beliau memberikan judul kitab ini thalathatul usul wa adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Tiga landasan utama dan dalil-dalilnya. Asal dari pembahasan kitab ini adalah tiga perkara yang paling penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Dan tiga perkara yang pertama sekali akan ditanyakan apabila kita meninggalkan kehidupan dunia ini, yaitu kita masuk kepada alam barzakh, alam kubur, maka tiga perkara ini yang pertama akan ditanyakan. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya fitnatul qabr, fitnah kubur, yakni pertanyaan dua malaikat ketika setiap hamba dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat, dia didudukkan lalu ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang-orang yang beriman, dia akan menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang tepat, Rabb kami adalah Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Sampai suatu hari berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya beliau mengkhawatirkan tentang fitnah kubur, sehingga beliau mengatakan, fakaifa bi wa ana imra'atun da'ifa, bagaimana denganku ya Rasulullah, padahal aku ini wanita yang lemah, padahal aku adalah wanita yang lemah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Maksudnya adalah jawaban yang tepat. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia di situ maksudnya adalah alam barzakh. Alam barzakh. Atau yang dimaksud dengan kehidupan akhirat, perkataan yang kokoh di situ adalah pertanyaan, adalah menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburan. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman. Baik. Kalau dia berhasil menjawab sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, maka kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang, dibukakan baginya surga, kemudian datang kepadanya harumnya surga. Iya, ini bagi orang yang berhasil menjawab pertanyaan malaikat maut, pertanyaan dua malaikat. Adapun orang kafir, apa yang dia katakan? Ha ha la adri. Ha ha aku tidak tahu. Ya, satu persatu ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia menjawab aku tidak tahu. Iya. Lalu dibukakan pintu neraka kepadanya. Sehingga berhembus angin panas. Dan kuburannya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya itu saling beradu. Waliyadu billah. Iya. Ini karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dua malaikat di kuburnya. Baik. Lalu bagaimana nasibnya orang-orang munafik? Tadi kita sebutkan jawaban orang mukmin, orang kafir, sekarang orang munafik. Orang munafik dan orang yang ragu dalam keimanannya. Apa jawabannya mereka? Sebutkan dalam hadis. Ha, ha. La adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Dulu aku mendengar mereka mengatakan itu, aku pun ikut-ikutan. Dari hadis ini, ulama menjelaskan bahwasannya dalam permasalahan akidah ini tidak boleh taklid. Kalau seorang taklid, maka nasibnya akan seperti orang munafik dan orang yang ragu di kubur kelak. Kalau kita tidak belajar salasatul usul, kita tidak belajar akidah yang benar, kita hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil, maka nasib kita waliyadu billah akan seperti orang munafik. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar mereka katakan itu, aku ikut. Jadi ikut-ikutan. Dari sini ulama mengatakan at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Bahwasanya taklid atau ikut-ikutan itu tidaklah bermanfaat bagi akidah seseorang. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu agama, agar kita membangun keimanan kita di atas ilmu, bukan di atas taklid, ikut-ikutan. Meskipun ini bukan berarti harus menghafal, ya. Tidak harus menghafal, walaupun itu yang terbaik, ya. Tetapi minimal kita tahu, kita berdasarkan dalil dalam beriman kepada Allah, kepada nabinya, dan dalam menjalankan agamanya. Iya. Dan Allah hanya akan mengokohkan orang yang beriman. Sedangkan keimanan itu berdasar dari keyakinan. Dan keyakinan tidak akan mungkin terbangun kecuali di atas ilmu. Iya. Jadi orang yang betul-betul beriman, yang benar-benar yakin, dan keyakinan tidak akan mungkin dibangun kecuali dengan ilmu. Iya. Kalau dibangun di atas kejahilan, maka itu bukan iman yang benar, bukan keyakinan yang benar. Maka disinilah penting sekali kita untuk mempelajari akidah ini dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bikitabillahi azza wa jalla, ya. Sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Quran, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan ulama sepakat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Ulama juga sepakat bahwa bismillah bukan bagian dari surat At-Taubah. Bukan bagian dari surat At-Taubah. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah bismillah merupakan bagian dari setiap surat ataukah hanya sebagai pembuka surat saja? ataukah hanya sebagai pembuka surat saja? Ya, ini bismillah yang kita lihat di awal surat, apakah dia bagian dari surat ataukah hanya sebagai pembuka surat? Pendapat yang benar wallahu alam, dia hanyalah sebagai pembuka surat. Termasuk di dalam suratul Fatihah. Sebagaimana yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam tafsir beliau, beliau berpendapat bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari setiap surat termasuk surat Al-Fatihah. Termasuk surat Al-Fatihah, bismillah bukan termasuk bagian darinya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Ini adalah salah satu nama dari nama-nama surat Al-Fatihah. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Kalau hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengucapkan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Maka hadis ini dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan bahwasannya basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Demikian pula dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar, fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, mereka semuanya tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan, tidak pula pada akhirnya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, tidak mengucapkan di sini maksudnya tidak dikeraskan, tetapi diucapkan dengan pelan. Ini kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala adalah dalil bahwasannya ucapan basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Baik. Kemudian memulai kitab dengan basmalah juga sebagai bentuk peneladanan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti surat beliau kepada Herakl, Azimur Rum, dalam riwayat Bukhari Muslim, itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih ila Herakl Azimur Rum. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya kepada Herakl penguasa Rom. Salamun ala man ittaba'al huda, dan seterusnya. Juga dalam riwayat Muslim pada perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Uktubi syarta bainana bismillahirrahmanirrahim." Tulislah perjanjian antara kami dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi memulai suatu tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para ulama menulis kitab-kitab mereka, ulama-ulama sebelumnya, itu juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan wajibnya menggunakan atau memulai suatu amalan dengan bismillah yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Yani terputus dari keberkahan. Maka hadisnya dhaif sebagaimana jelaskan Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dalam muqaddimah Irwaul Ghalil. Hadis tersebut dhaif, wallahu alam. Baik. Adapun makna bismillah, kata bismi al-jar wal majrur, huruf jar dan isim majrur, muta'alliqun bi mahdhuf, yang terkait dengan sesuatu yang dihapus. Apa yang dihapus itu? Fi'lun mu'akhar, fi'il yang diakhirkan, munasibun lil maqam, yang cocok ya, untuk setiap keadaan. Maksudnya dicocokkan untuk setiap keadaan. Kalau mau menulis, berarti ditakdirkan bismillahi aktub, aku dengan nama Allah aku menulis. Kalau keadaannya mau makan, bismillahi akul, bismillah aku mau makan, dan seterusnya. Taib. Adapun faedah penting dari dimulainya sesuatu dengan bismillah ada dua. Faedah yang pertama untuk tabarruk ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali dimulai dengan ucapan bismillah. Makanya ketika ditakdirkan pun ditakdirkan dengan bismillahi aktub, bukan aktubu bismillah, sebab harus dimulai dengan bismillah untuk tabarruk ya, dengan memulai suatu amalan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk itu artinya talabul barakah, mencari keberkahan. Dan keberkahan itu maknanya kathratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Ini artinya keberkahan. Maka ketika kita memulai satu amalan dengan ucapan bismillah atau dengan pujian-pujian kepada Allah, maka berarti kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan adanya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada di dalam amalan yang akan kita kerjakan. Ini faedah yang pertama kalau kita memulai suatu amalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang kedua untuk al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari sisi bahasa dikedepankan ucapan bismillah dibanding aktub atau usannif, itu bermakna pembatasan. Seperti kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibalik yang biasanya na'budu iyyaka atau nasta'inu iyyaka menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bermakna untuk pembatasan al-hasr. Artinya kita benar-benar hanya minta tolong kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi bahasa. Yang dari situ bermakna bahwasanya ucapan bismillahirrahmanirrahim untuk al-isti'anatu billah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari situ ada dua peringatan penting. Peringatan yang pertama, bahwasannya di dalam memulai setiap amalan atau aktivitas apapun, kita selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa tertanam dalam akidah seorang muslim, bahwasannya dalam segala keadaan apapun dia selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua, bahwasannya ketika kita memulai satu amalan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu berarti peringatan bagi kita bahwasannya di dalam melaksanakan amalan kita haruslah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Haruslah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menulis sebuah kitab, kita mulai dengan bismillah, maka kita tidak boleh menulis hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita sudah diperingatkan. Kalau kita mau belajar, hendaklah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu syarat untuk bisa meraih ilmu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermaksiat kepadanya, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang hafalanku, maka dia membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikian pula kita mencari rezeki, kita mulai dengan bismillah, maka sudah sepatutnya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sebelum kita melakukan, kita sudah diperingatkan dengan ucapan kita sendiri, dengan ucapan bismillah atau alhamdulillah atau Allahu Akbar, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengannya. Maka itu sebagai peringatan bagi kita untuk selalu mengikuti syariat Allah tabaraka wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.